Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. معاشر المسلمين أيها الإخوة رحمكم الله وبارك الله فيكم. فالحمد لله pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat di atas Islam, nikmat di atas sunnah, nikmat kesehatan, demikian pula nikmat kesempatan. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali, atau pada kesempatan kali ini kita akan membaca kelanjutan dari pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa yang biasanya kita baca di malam Senin. Namun dikarenakan Al-Ustaz Abu Hamzah Hafizullah Ta'ala beliau sedang safar, sehingga ana menggantikan posisi beliau di kesempatan kali ini dengan membaca kitab yang seperti telah ana sebutkan tadi, yakni melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da'wah penyakit dan obatnya. Ayol ikhwa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala bahwa al-ma'asi tamhaqul barakah, kemaksiatan-kemaksiatan akan menghapus barokah, barokah harta, barokah amal perbuatan, barokah dari setiap yang dia berada di atasnya sebagai balasan dari Allah Azza wa Jalla untuk pelakunya. Sebuah hadis juga telah kita lewati, hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala: Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dhikrallah wa mawalah wa 'alim aw muta'allim. Dunia semua isinya terlaknat kecuali dhikrullah, zikir kepada Allah Azza wa Jal, atau yang mendukung dari zikir-zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula alim, orang yang berilmu, memiliki ilmu agama. Au muta'allim, ataukah orang yang mempelajari ilmu agama. Nah, kemudian kita masuk pada pasal yang baru yang disebutkan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebuah pasal al-ma'siyah taj'alu sahibaha minas safala, kemaksiatan akan menjadikan pelakunya dari golongan yang rendah. Nah, kemaksiatan akan menjadikan pelakunya termasuk dari golongan yang rendah. Kata beliau, wa min uqubatiha annaha taj'alu sahibaha minas safala ba'da an kana muhayyan li an yakuna minal 'ulliyah. Di antara efek-efek dampak negatif perbuatan maksiat, bahwa perbuatan maksiat taj'alu sahibaha, menjadikan pelakunya, menjadikan orang yang melakukan perbuatan maksiat, minas safalah, termasuk dari orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Safalah ini jamak, mufradnya safil. Ya, safalah ini bentuk jamak, mufradnya adalah safil. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan jatuh kedudukannya disebabkan kemaksiatan yang dia perbuat. Ba'da an kana muhayyan, padahal sebelumnya orang tersebut layak, li ayyakuna minal 'ulliyah, untuk menjadi orang-orang yang 'ulliyah, yakni golongan yang tinggi. Ya, 'ulliyah, golongan yang tinggi. Namun dengan sebab kemaksiatan, akhirnya dia pun terjatuh, terpelanting, menjadi posisinya pada ya posisi yang sangat-sangat rendah. Semakin rendah, semakin hina, sesuai dengan besar kecilnya perbuatan yang dia lakukan, dan sesuai dengan ya kadar ya dari berat tidaknya kemaksiatan yang dia lakukan. Fa innallaha khalaqa khalqahu qismain. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menciptakan hamba-hambanya, ciptaannya, qismain, menjadi dua bagian. Ciptaan Allah Azza wa Jalla yang kita termasuk di dalamnya, manusia, ya makhluk termasuk dari ciptaan Allah Azza wa Jalla, terbagi menjadi dua kelompok, dua bagian. Naam. Uliyatin atau uliyatan wa safalatan. Kelompok kedua, yang pertama adalah kelompok yang posisi dan martabatnya tinggi. Wa safalah, yang kedua kelompok yang martabat serta kedudukannya rendah, hina. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang mulia, ada yang hina. Ada yang baik, ada yang jelek. Wa ja'ala 'aliyyin mustaqarral 'uliyyah. Allah Azza wa Jalla jadikan 'aliyyin, ya surga-surga, jannah-jannah yang tinggi, itu sebagai mustaqarral 'uliyyah, tempat kembalinya, tempat berdiamnya orang-orang yang tinggi keimanannya, martabat dan kedudukannya. Ya. Wa asfala safilin mustaqarra safala. Allah Subhanahu wa taala jadikan asfala safilin, tempat yang paling rendah. Ya, tempat yang paling rendah, dan ini lebih rendah lagi dari tempat yang paling rendah tadi. Serendah-rendahnya tempat. Ya, sejelek-jeleknya tempat. Itu mustaqarru safala. Sebagai tempat kembali, tempat berdiamnya orang-orang yang rendah imannya, martabat dan kedudukannya. Nah, berarti ya, orang-orang makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sudah ada dua kelompok. Tempat kembalinya pun ada dua jenisnya. Tempat yang tinggi, tempat yang rendah. Yaitu jannah, demikian pula neraka. Nah, وَجَعَلَ أَهْلَ طَاعَتِهِ الْأَعْلَيْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan ahla ta'ati, orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dijadikan oleh Allah Ta'ala al-a'lain. A'lain ini dari asalnya a'la. Ya, ada Ali, kemudian isim tafdilnya a'la, yang lebih tinggi. A'la ini kalau dijadikan jamak mudzakkar salim menjadi a'launa. Karena di sini sebagai maf'ulun bih mansub, maka menjadi diganti dengan ya a'laina. Ya. Kalau musana berarti a'laini, nonnya di kasrah. Lah di sini karena jamak mudzakkar salim nonnya di fathah, a'laina. Asalnya a'launa. Nah. Tayyib. Sehingga fid dunya wal akhirah. Saya ulangi, wa ja'ala ahla ta'atihi al-a'laina fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang yang taat kepadanya al-a'laina, orang-orang yang tinggi kedudukannya. Ya, dijadikan kedudukannya, martabatnya, posisinya tinggi. Nah, fid dunya wal akhirah, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, diagungkan kedudukannya, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab iman, dengan sebab takwa, dengan sebab ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba tadi. Ya, digolongkan oleh Allah azza wa jalla termasuk dari orang-orang yang tinggi kedudukannya, martabatnya. Nah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, makanya dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, mengangkat masyarakat, kaum manusia bihadzal kitab, yakni Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan manusia, masyarakat bihadzal kitab, disebabkan Al-Qur'anul Karim. Orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim, mengamalkan Al-Qur'anul Karim, mempraktekkan isi kandungan Al-Qur'anul Karim, akan ditinggikan, akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Al-Imam Syafi'i menyebutkan, man hafizul Qur'an azuma sya'nuh, wa man hafizul hadith qawiyat hujjatuh. Siapa saja yang menghafal Al-Quran, maka kedudukannya azuma, tinggi, agung, mulia. Nah, dan siapa saja yang menghafal hadith, maka ya, hujahnya kuat. Dasarnya, dasar pijakannya kuat. Tayyib, Al-Qur'anul Karim. Dan tentu saja yang menghafal Al-Qur'an, demikian pula yang menghafal hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, ya, dia akan mengamalkan, melaksanakan apa yang dia hafal, apa yang telah dia pelajari. Karena sebagai konsekuensi dan tuntutan bagi orang-orang yang sudah mempelajari ilmu agama, bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman adalah mengamalkan ilmu, mengamalkan iman, dia mengamalkan ya Al-Quran maupun hadith-hadith yang telah dia dapat, yang telah dia pelajari. Nah, seorang tabi'in, bahkan termasuk dari imamu tabi'in, ya, Abul Aliyah Aryahi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan wasiat kepada masyarakat ketika itu, ya, para tabi'in. Beliau memberikan wasiat dengan empat perkara. Yang pertama adalah agar masyarakat para tabi'in ketika itu mempelajari ilmu agama. Ya, tidak cukup seseorang itu sing penting iman, sing penting Islam, ramah ngaji rapopo, enggak usah taklim, enggak apa-apa. Tidak mempelajari ilmu agama enggak apa-apa. Yang penting ya kewajibannya gugur, ya sholat, ya zakat, puasa, haji, khalas. Kemudian tidak mendalami ilmu agamanya, tidak. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim harus mempelajari, mendalami ya agamanya. Terkait dengan iman kepada Allah, terkait dengan iman kepada hari akhir, rukun-rukun Islam harus dia pelajari. Sholat yang sah, zakat yang sah. Dalam sholat ada syarat, ada rukun, ada wajib. Nah, harus dipelajari. Sehingga semakin tinggi ilmu yang dia miliki, akan semakin tinggi pula iman dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu agama, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang tak betul-betul takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan takutnya dibangun di atas pengetahuan, tidak asal-asalan. Ya, itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu agama. Naam. Sehingga para ulama, mereka rajin beribadah, dan ibadahnya dalam bahasa kita berbobot, mentas. Ya, tidak kopong, tidak hambar, tapi mentas, berbobot ibadahnya. Kenapa? Karena dibangun di atas ilmu agama, di atas basirah. Nah, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pula iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasalam, yang merupakan panutan dan teladan kita, yang beliau sangat ya menjadi sumber dari ilmu, langsung mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib, beliau betul-betul dijadikan kesejukan pandangan hatinya, pandangan kedua matanya, itu dengan zikir ataukah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Jelas. Sehingga yang namanya ya ilmu itu tidak bisa dilepas dari yang namanya iman dan takwa. Tayyib. Sehingga ma'asyiral ikhwah ayyuhal hadirin, ayyuhal hadirin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Terkadang juga ada ya kesalahan berpikir, dalam bahasa lainnya syubhat. Ada sebagian orang mengatakan enggak usah taklim, enggak usah ngaji, enggak usah mempelajari ilmu agama, karena nanti kalau sudah mempelajarinya harus mengamalkannya. Jadi mendingan enggak usah tahu sekalian, karuan, sehingga tidak ada tanggungan untuk mengamalkannya. Ya, kira-kira benar apa salah seperti itu? Ya, lebih baik tidak tahu daripada tahu tapi tidak mau atau tidak bisa mengamalkan. Ya, jawabannya tetap salah. Karena yang pertama, dia harus ya belajar, harus mengilmui, harus mempelajari syariat Islam ini. Ya. Jadi kalau dia tidak mau mempelajarinya, maka dia masih terkena kewajiban ataukah tanggungan yang pertama, harus belajar. Jadi masalah beramal itu nanti yang kedua. Nah, sehingga dia beralaskan atau beralasan dengan jangan sampai nanti pada tahapan kedua tidak bisa mengamalkan sehingga yang pertama tidak dia lakukan. Ibaratnya mau naik tangga, ya mau naik tingkat ke atas, ya wah nanti kalau sampai apa namanya itu tangga yang kedua daripada enggak bisa, mendingan enggak usah naik yang pertama. Berarti di sini saja. Ya tidak, tetap dia harus melewati tangga yang pertama. Setelah tangga yang pertama, otomatis dia pun harus menaiki tangga yang kedua, sehingga sampai nantinya ya ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Karena jannah itu posisinya tinggi. Ya, tidak kemudian terjun meluncur tapi naik. Ya. Sesuai dengan iman, sesuai dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga kalau dia tidak mau belajar, kalau dia tidak mau mendalami agamanya, kalau dia tidak mau memperkuat ya agamanya, padahal dia rajin beramal, dia rajin beribadah, maka dikhawatirkan dia akan tergelincir, akan tersesat seperti golongan apa? Hah? Nasoro, orang-orang Nasrani. Ya, rajin mengumpulkan domba-domba yang di pesisir, yang di gunung-gunung, domba-domba dikumpulkan, ya dibantu, dikasih sarimi dan semisalnya. Namun ya, para pengasih-pengasih tadi yang mengumpulkan domba-domba tersebut tidak dibangun di atas ilmu agama, akhirnya dhullu, sesat. Sehingga kita dibimbing dan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon berdoa kepadanya agar terlindung dari orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan termasuk dari orang-orang yang dimurkai, ya juga bukan termasuk dari orang-orang yang sesat. Enggak mau belajar ya alasannya karena khawatir nanti enggak bisa mengamalkannya, akhirnya tersesat. Ya, karena otomatis sebagai seorang muslim harus beribadah, harus berbuat, harus beramal, harus bertindak. Lah ketika bertindak, ketika berbuat tidak memiliki ilmu agama, kan memang dia tidak mau belajar, otomatis tersesat. Nah, berinisiatif akhirnya. Dan inisiatifnya tidak dibangun di atas basirah, di atas ilmu agama, tersesat. Nah, lebih parahnya lagi, sudah dia tersesat, menyesatkan banyak orang. La haula wala quwata illa billah, nasta'allaha as-salamata wal afiyah wa na'udzu billahi min dzalik. Naam. Kemudian kalau seandainya dia sudah berilmu, ya, maka dia pun harus mengamalkan ilmunya. Ketika dia sudah mengetahui syariat, ketika dia sudah mengetahui mendalam terkait dengan agama Islam ini, terkait dengan iman, ya, maka dia harus mengamalkannya. Kalau dia tidak mengamalkannya, maka seperti golongan orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Punya ilmu, ngerti, tapi tidak mau mengamalkannya. Nah, sehingga agama Islam yang datang terakhir namun diberikan keistimewaan dan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ya berilmu, ya beramal. Kalau orang Nasrani, ya mereka beramal tapi enggak mau berilmu, tidak mau belajar. Yang penting beramal, ilmu carry. Nah, orang-orang Yahudi, ya berilmu, belajar terus tapi tidak mau mengamalkannya. Nah, di antara bentuk contoh mereka tidak mengamalkan ilmunya, sudah dilarang oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak boleh menangkap ikan ataukah mencari ikan di hari Sabtu, ya mereka pun ya ngakal-ngakali, ya membuat akal-akalan. Kita akan dilarang mencari ikan hari Sabtu, dah gini aja, supaya kita tetap menjalankan agama, namun kita juga dapat dunianya, sehingga dunia ikut, dunia dapat, akhirat dapat, kita pasang, ya pasang jala atau pasang perangkap ikan di hari Jumat, kemudian kita ambilnya pada hari Ahadnya, kan matoan gitu, diutak-atik jadi gadok. Tayib, mereka tahu bahwa mencari ikan di hari Sabtu dilarang. Tayib, namun karena mereka tidak mau mengamalkan, tidak mau sami'na wa atho'na, ya waduh berat iman ya pak, iman wahai Nabi Musa. Nah, ikannya banyak melimpah, melimpah ruah dari Sabtu. Hari Jumat, alah paling dapat kecil, itu pun sulit carinya. Wih rebutan gitu. Hari Ahad juga demikian. Akhirnya mereka pun seperti tadi, ya, membuat akal-akalan, pasang di hari Jumat, ngambilnya di hari Ahad. Tidak mau mengamalkan basirah, iman, ilmu yang telah mereka dapati, yang telah mereka peroleh dari Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Akhirnya apa? Ya Allah azza wa jalla murka kepada mereka. Nah, yang murka bukan cuman Pak Gubernur, yang murka bukan cuman Pak Lurah, bukan cuman para presiden, akan tapi yang murka adalah yang menciptakan semuanya tadi. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga atas dasar itu mereka pun diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan diubah wujud-wujud mereka menjadi wujud, ya, teori Darwin. Wujud apa itu? Wujud kera, ya, mirip dari dengan manusia tapi kok bukannya, ya, tadi mirip-mirip tidak melanggar tapi kok ya dapat ikan, ya. Nah, kayaknya enggak melanggar kan? Pasalnya kan hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Hari Sabtu kita duduk di rumah. Kayaknya enggak melanggar. Tapi ikan tetap dapat. Melanggar apa enggak, ya? Ya kayak tadi kera, manusia apa bukan, ya? Nek jalannya kayak manusia. Gendong anak ya kayak manusia. Tapi kok ada rambutnya, ya? Manusia bukan, ya? Dibalas al-jaza'u min jinsil amal. Dibalas, diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amal perbuatan mereka. Nah, kemudian, ya, kera-kera tadi, ya, meninggal atau mati, ya, tidak kemudian turun-temurun sampai menjadi anak keturunan kera, sehingga sampai sekarang ini karena duduk terus sehingga ekornya hilang, tidak. Tapi kera-kera itu, nah, setelah itu langsung punah, binasa. Karena itu azab dari Allah Azza wa Jalla bagi mereka-mereka yang melanggar syariat Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Yang tidak melanggar, ya tentu saja tidak diubah menjadi kera. Karena yang diazab adalah yang melanggar tadi. Sehingga mereka, sekali lagi, orang-orang Yahudi punya ilmu, tahu kalau itu dilarang, tapi melanggar. Dan tidak mau mengamalkan ilmunya. Adapun agama Islam, ya, syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ya, belajar, ya, beramal. Ya, ngaji ya ngamal. Nah, tidak ngaji tok tanpa ngamal, tanpa ngamal tok tanpa ngaji, tapi kedua-duanya. Nah, sehingga agama Islam ini, ya, memiliki keutamaan dan keistimewaan tayyib dibandingkan agama yang lainnya. Tayyib, kesimpulannya, Allah Azza wa Jalla jadikan orang-orang yang taat kepadanya, ya, termasuk dari orang-orang yang tinggi kedudukannya, martabatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Tayyib, orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya, akan diagungkan, ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tayyib, demikian pula orang-orang yang mengamalkan hadith-hadith Rasul alaihi salatu wasalam akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla baik di dunia maupun di akhirat. Tayyib. Selanjutnya kata beliau, wa ahla ma'siyatihi al-asfalin fi dunya wal akhirah. Al-asfalin ini juga asalnya asfal. Ya, bukan aspal ya, tapi asfal pakai fa, asfal. Nah, asfal, asfalu, kalau dijamakkan mudzakkar salim menjadi asfalina. Tayyib, wa ala ma'siyatihi al asfalina fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ahla ma'siyatihi, orang-orang yang bermaksiat kepadanya, dijadikan apa? Al-asfalin, dijadikan sebagai orang-orang yang rendah, dijadikan sebagai orang-orang yang hina, fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kelanjutan dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam tadi, ya, bahwa Allah azza wa jalla yarfa'u bihadzal kitab, yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Dan Allah azza wa jalla menghinakan disebabkan Al-Qur'an ini juga al-akharin, masyarakat yang lainnya yang tidak mengamalkan Al-Qur'an, yang tidak mengagungkan Al-Qur'an, yang tidak beriman dengan Al-Qur'an, dijadikan rendah, dijadikan hina oleh Allah Subhanahu na'am wa ta'ala. Baik. Tentu saja orang-orang yang bermaksiat, ya, dia menyelisih Al-Qur'an. Dia menyelisih hadis-hadis Rasul. Yang bermaksiat menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dijadikan rendah, dijadikan hina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Naam. Kama ja'ala ahla ta'atihi akrama khalqihi alaihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang yang taat kepadanya akrama khalqihi alaihi, sebagai orang-orang yang mulia, sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang tinggi, ya, bahkan akrama khalqi, manusia atau makhluk yang paling mulia, manusia atau makhluk yang paling tinggi, alaihi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ahla ma'siyatihi ahwana khalqihi alaihi, demikian pula Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat sebagai orang-orang yang hina, bahkan ahwana khalqi, makhluk yang paling hina. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala al-'izzata li ha'ula, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kemuliaan untuk ha'ula, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman. Wa dhillata wa shaghara li ha'ula, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kerendahan, ya, kehinaan bagi mereka, orang-orang yang bermaksiat. Kama fi musnadil Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam musnad Imam Ahmad, min hadithi Abdullah ibn Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu atau radhiyallahu ta'ala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, bu'ithu bisayfi baina yaday sa'ah, aku diutus dengan pedang, ya, baina yaday sa'ah, di, yakni hampir terjadi hari kiamat, di hadapan hari kiamat. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan rizkiku dijadikan oleh Allah Ta'ala di bawah naungan rumhi, tayyib, tombakku atau panahku. Wa ju'ila dhillu was-sagaru 'ala man khalafa amri, dan dijadikan rendah, hina bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku, menyelisih syariatku. Tayyib. Bu'ithu bisayfi baina yaday sa'ah, Rasul alaihi salatu wasalam diutus dengan pedang. Ini maksudnya, ya, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam diantara metode dakwah, ya, seperti yang telah kita ketahui bersama, dengan melakukan jihad fi sabilillah, berperang melawan orang-orang kafir yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, ya, dengan pedang. Tapi berperang bisa satu lawan satu, ya, single, atau enam perang secara besar-besaran, enam kelompok muslim dengan kelompok kafir. Namun tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa Rasul alaihi salatu wasalam itu bengis. Ya, semboyannya saja pedang. Tidak demikian. Karena tidaklah Rasul alaihi salatu wasalam memerangi orang-orang kafir melainkan sebelumnya sudah diajak baik-baik terlebih dahulu. Dalam bahasa kita, ya, sudah dengan cara kekeluargaan. Ya, aslim taslam. Kalau sampean mau masuk Islam, sampean selamat. Nah, didakwai dulu. Ya, agar masuk ke dalam agama Islam, tayyib, agar mau mengucapkan syahadat, agar mau meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Tidak serta-merta langsung, ya, diperangi, langsung dibunuh, tidak. Tapi pelan, dinasihati, diajak, didakwahi, ya, tegakkan hujah. Kalau tidak mau, diancam. Kalau sampean tidak mau masuk Islam, maka kami akan perangi Anda. Nah, dan juga sebelumnya dikasih tahapan untuk, ya, membayar apa namanya itu upeti, membayar pajak gitu ya. Nah, tunduk di bawah peraturan Islam, tayyib, membayar upeti, membayar pajak. Tayyib. Kemudian kalau tidak mau, lah baru diperangi. Tayyib. Sehingga sekali lagi, beliau berperang, beliau memerangi orang-orang kafir tidak serta-merta. Tayyib. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan ini pun pula terkait dengan peperangan tadi. Ketika melawan orang-orang kafir, kemudian menang, maka otomatis mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan ghanimah. Tayyib. Dan prosesnya seperti tadi. Wa ju'ila dhillu was-saghar, dan ini syahidnya, inti dari pembahasan kita, ala man khalafa amri, dan dijadikan rendah serta hina atas siapa saja yang menyelisih perintahku, yang menyelisih sunnahku. Sehingga ma'asyiral muslimin, ayol ikhwa rahimakumullah wa barakallahu fikum, kemaksiatan akan menjadikan pelakunya termasuk dari orang-orang yang rendah, termasuk dari orang-orang yang hina, karena itu termasuk menyelisih ajaran perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti malam setelah maghrib biidznillahi taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim.